Ini bentuk mufrad muannas. Ya, ahmar, sudah ya. Muannasnya ahmar. Maupun yang mengandung afis jamak seperti ulama, asyikau. Ya, ini semuanya termasuk anggota al-mahunnah sabi. Cukup dengan menunjukkan satu sebabnya, yakni diakhiri oleh alif, amin, mandu. Yang ketiga, dia dianggap al-imam nasorfi semata-mata mengikuti wazan siwak mutahil sumo. Siwak mutahil sumo. Pada umumnya menunjukkan arti zaman. Hanya. Tetapi dalam bab ini, walaupun mengandung arti mufrad, tapi kalau dia wazannya sama dengan wazan silos mutal semua, maka tak masuk dalam anggota al-mahnuk menasurfi lisa gabi wahid karena tersebut menjadi silos mutal semua tadi. Ya. Contohnya karadim wadah fa'alim, ini syurut mutahil jumuk sejati kan artinya sama ya, hanya syurut gananir wadahnya fa'alim. Ini juga menunjukkan jurat mutal jumuh sejati. Karena wazannya yang ikut jurat mutal jumuh, maknanya dia jama. Ya, baik. Nah, ada pun wazan jurat mutal jumuh, itu ada berapa? Nah, berapa? Tuh, saya contohkan di antaranya cuma dua. Nah, hanya wazannya ya, nanti kalian dapatkan dalam kifai, al-kifai, ya. Ya, coba. 99 wazan. Semuanya itu termasuk al-mahunna suhafi semua dalam keadaan alasan atau sesuatu yang mungkin semata-mata mengikuti wazan apa itu. Ya, nanti akan dapat sendiri dalam ya. Adapun yang artinya mufrad satu, tapi wazannya cukup diromat al jumuh, ya sudah cukup. Dia juga disebut al mamnunat surfi. Contohnya sarawilu, sirwal, sarawil artinya sirwal etik Indonesia. Sarafil, ada si sarafil orang yang namanya sarafil, ya. Nah, tapi sarafil itu yang bagian si sarafil wahid. Kemudian bagian yang kedua, lisa babai, dia menjadi anggota al-mamun nafafi karena memiliki dua sifat. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Alam wa sifat. Yang memiliki dua sifat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok alam, sim alam. Dan kelompok sifat. Kelompok pertama, yang alam, ini ada berapa poin? 6 poin ya. Yang pertama ialah mu'annas lafzul aw makna. Lafzul itu secara lafaz memiliki tanda mu'annas, seperti ada tak marbutnya. Ya. Mak bukan tugas punya tanda muannas, tetapi artinya ialah untuk perempuan. Ya, ini menjadi al-mamnu' min al-farji dengan dua sebab. Sebab yang pertama ialah dia di alam. Sebab yang kedua, dia itu muannas, baik lafzi maupun maknawi. Contoh Hamzah. Hamzah Muawiyah Talhah. Ya. Semuanya ini secara lafaz memiliki tanda warna. Urusan maknanya itu laki-laki enggak ada kaitannya. Urusan ya. Yang penting memiliki tanda dan dipakai orang, ya. Talhah, Hamzah, Muawiyah. Niscaya disebut al-mamnu' dengan dua sebab. Sebab yang pertama, dia adalah nama orang di alam. Sebab yang kedua ialah dia adalah muannats lafzi atau yang maknawi. Zainab, Maryam, Zainab, Maryam, Su'ad, Su'ad, ya. Nah, ini punya dua sebab untuk menjadi al-mamnu' lafzi. Yang pertama ialah dia isim alam, nama orang, ya. Yang kedua, mu'annas maknawi, karena tak punya tanda sebagai mu'annas, tapi artinya Zainab itu umumnya untuk perempuan, Maryam untuk perempuan, Su'ad juga untuk perempuan. Kalau ada yang laki-laki namanya Zainab, itu tidak lazim. Tapi apa boleh? Ya, boleh-boleh saja. Kalau memang namanya itu khas untuk laki-laki juga boleh. Ya. Tak. Tapi kalau memang itu khasnya perempuan, akan dicari nama yang lain dalam sesuai yang salah persepsi, salah tanda. Kamu kenal tak sama si Zainab? Oh, kenal. Masa? Itu tak cuma sekelas. Kelas saya itu keistilah. Semuanya laki-laki. Iya, Zainab itu laki-laki itu. Nah, jadi sudah ada prasangka, ya, pakai nama yang lain. Banyak, ya, semua tasrifan orang sudah pakai nama, kebabitan nama. Tidak bisa kasih nama Muhammad, karena banyak yang punya nama Muhammad, ya banyak. Yang lain, ya tuh, boleh tutup, juga boleh. Nah, ya, sedikit biasa paham. Yang tuh namanya siapa? Uktum. Namanya siapa ini? Yang di nah, yang di serga. Wah, yang artinya apa ini? Menangis. Ada yang prabowo. Wah. Ya namu tidur. Nah. Apo. Ya namu apo. Baik-baik itu. Jadi yang pertama. Alam anjan tadi atau anam. Yang kedua. Ajam. Alam anjan. Ada dua alam. Dan dia termasuk anggota al-mamu. Yang pertama dia di alam, yang kedua untuk alam yang ajam, ajam itu non Arab. Non Arab itu maksudnya namanya bukan nama khas bangsa, tapi nama bangsa yang lain. Sekalipun orangnya adalah orang Arab, kalau dikasih nama bangsa selain Arab, ya tetap namanya saja. Sekalipun orangnya Arabi, sekalipun dia asli Saudi, murni Saudi, enggak ada darah campuran, tapi dikasih nama Gospus, ya, Gospus. Mana tulisannya itu? Ya, sepantas jalan dengan darahnya. Ajam itu. Ajam. Ini orang Saudi. Ya, orang Arab ini apapun namanya Ajam. Dalam masalah Al-Umam Nasrati, kita tidak membahas negeri tempat kelahiranmu, tempat asalmu, tidak, tapi bagaimana kenyataan namamu, termasuk nama bangsa Arab apakah namamu. Contoh, Ismail, Ibrahim, itu semuanya bukan nama bangsa Arab. Bukan nama Arab. Ya, tetapi banyak dipakai oleh orang Arab. Ya, Israel, Israel, ya, Israel artinya Allah. Israel bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Arabnya ialah Abdullah. So itu ya. Baik. Israf sama Il. Gitu. Ya. Nah. Ayub. Itu bukan nama orang. Ayub. Bukan Arab namanya, orangnya Jawa. Agam kafir. Dan hakwan ajar. Al-Mamlah tapi jaa ayyub, ra'aitu ayyub. Baru bi ayyub. Nah. Sebabnya dua. Yang pertama Allah, yang kedua ajar. Ya. Baik. Yang ketiga Market. Dia itu nama orang, tapi terbuat dari murabat masjid. Apa itu murabat masjid? Murabat masjid itu dua kalimat yang memiliki arti beda. Dijadikan satu untuk membuat makna baru. Contoh, Hadramaut. Hadramaut itu artinya setan. Maut artinya mati. Kalau digabung, Hadramaut bukan datang kalau mati, tapi menimbulkan makna baru. Yakni sebuah tempat yang kotor. Sebuah tempat yang kotor. Ini dua kalimat yang memiliki arti berbeda disusun jadi satu menunjukkan arti baru. Semua kemanci. Kalau korkap idofinya mudof sama mudof ilai. Di depan artinya yaitu digabung ya. Seperti Abdul Hamba. Allah ya Allah. Digabung Abdullah ya Hamba Allah. Itu namanya korkap idofin. Ya. Mudof ilai. Kalau manci. Dua kelima. Ini. Memiliki artinya. Sampai jalan. Kemudian jadikan kamu. Ini sebutkan kata baru. Kalau artinya datang. Mau artinya mati. Gabung kalau mau bukan datang lalu mati. Dalam sebuah bahasa kiaman yang bernama kotor. Kemudian lain. Baik, baik, artinya lemah. Lak artinya daging. Gabung bukan rumah daging, tapi baik dalam Bethlehem tempat lahirnya Nabi. Tatrib Ittaqillah. Naam. Nah, dia enggak. Satu. Baik. Baik, artinya rumah. Lam artinya daging. Jadi satu. Baik, salam. Dan baik, salam. Ra'aitu baik, salam. Maratu di baik, salam. Eh? Ya. Kecuali yang diakhiri oleh waidi, maka tidak termasuk al-ma'una sarfi. Ya kan? Yang penting tidak diakhiri oleh waidi. Kalau diakhiri oleh waidi, maka tidak termasuk al-ma'una sarfi. Ya, tapi mabni kasro. Ya, contohnya. Tiba ditambah wai menjadi tiba wai ja'at tiba wai. Ra'aitu tiba wai. Maratu tiba wai. Karena kalau surah terpaji tapi lafaz yang kedua itu berupa waidi, itu tidak sama soal mamunah sofi. Itrohnya dalam makan ini. Kasro. Ya? Jadi, alam sofi ada dua. Yang pertama, yaitu alam. Nama tempat orang orang. Yang kedua, yaitu bentuk merokat. Nanti, selain yang diakhiri oleh lafaz waidi. Kalau diakhiri oleh lafaz wai harga mabni kan dan terus ya di kalau mau ya di kalimat pertamanya satu kalimat tiba mabni kalimat pertamanya kalimat ya, tidak boleh khasru. Ya, khasru amal. Baik, salam. Sita, wai. Tidak boleh sibu, wai. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Yang keempat. Mahtam di akhir. Mahtum di alif iban. Oke. Dia isim alam. Nama orang. Yang kedua alasannya diakhiri oleh alif dan nun zaidah. Apa? Ya, jangan. Alif dan nun. Ya, diakhiri oleh alif dan nun. Jadi isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun. Sebenarnya Usman, Sulaiman, Salman, Imran. Affan. Fa'an. Raihan. Raihan. Naam. Apa? Adnan. Sofian. Namanya Sukran. Sukran. Semuanya itu kalau memang diniati sebagai isim alam, karena di akhir orang dan nun, maka masuk dalam jajaran al-ma'un. Tapi, ini tidak baik. Yang pertama, sepertinya di isim alam. Yang kedua, di akhir orang dan nun. Yang terima. Ala wajar pahit. Ala wajar pahit. Alam ala wa'il fi'li na'af itu namanya membuat nama anak atau nama orang dengan mencari tasrifan fi'il seperti yang saya sampaikan tadi. Ahmad dari ini juga Ahmad Hamidayah Nasib Ahmad Yazid dari Zaza Yazid bin Yazid bin Mudari ya banyak kali ya pertengahnya itu apa gitu bukan nama ada dalam ungkapan kalian. Tak terbatas saya ya. Ada Yanam, ada Abki, ada ya ini tak mungkin sama namanya apa ini? Supermai mas, yuktal, apa yuktal? Terbunuh. Tapi belum demikian, adanya nekat. Nama seperti itu termasuk al-ma'nun nasabi di sababai. Ya, sebab yang pertama dia itu nama orang, sebab yang kedua dia itu diambil dari ladang. Fikir, badan, tak sesuatu fikir. Ya. Ja'ah Yazid. Ra'aitu Yazidah. Ma'atuh Yazid. Yazidah. Nah. Baik. Terus. Maksud. Maksud itu apa? Maksud itu ialah isim alam, makdul isim alam yang nama orang, makdul artinya ialah dengan merubah bentuk nama lain untuk menjadi nama baru. Jadi makdul itu ialah merubah bentuk kalimat lain. Ya. Contohnya. Alhamdulillah. Sifat. Ya. Coba bentuknya supaya menjadi makdul. Jadi Umar. Umar itu makdul, jadi perubahan dari alif makdul min alif. Ya, Umar itu diambil dari Amir dengan merubah betul, sehingga Umar ini tidak masuk isim alif makdul. Baik. Dia menjadi al-ma'nun nasabnya contoh. Yang pertama, si Umar ini adalah si alam yang kedua ialah jadi makhluk min amir, diambil dari si amir yang melakukan dosa dengan elemen dosa. Ya. Dan lainnya Zahir menjadi sifat alam maksud menjadi rindu Zuhara Jaa Zuhal, ra'aitu Zuhal, wa ra'aitu Zuhal. Ya. Paham. Nah, itu yang kelompok isim alam. Kelompok yang kedua ialah sifat. Kelompok isim sifat. Ada tiga macam ya. Pertama. Fa'lan. Wadun fa'lan yang mana ialah fa'lan fa'lan fa'lan aku lain nanti fa'lan. Contoh, Aksan itu orang yang haus. Banyak taklan ya. Aksan, orang yang haus. Ini dua sebab. Sebab pertama, dia isim sifat. Karena dia adalah isim sifat. Yang kedua, dia mengikuti wazan taklan. Yang mu'annatsnya ialah berwazan taklan. Atsyanu kalau mu'anatnya atsya di atsya itu perempuan orang perempuan yang haus atsyanu orang laki yang haus ya. Yang kedua wazan afalu yang mu'anatnya ialah Gitu. Jangan malah pakai kita. Ya, kalau pakai kita malah gak boleh menjadi al-mamlu. Nah. Contohnya, ahmaru. Mu'anannya, khamra'u. Nah, kalau ahmaru, gak boleh. Jadi al-sur-surfi. Ahmaru berarti termasuk al-mamlu sahabat dengan dua sebab. Yang pertama dia sifat yang merah ya. Yang kedua mu'anatnya tidak pakai ta. Mu'anatnya ialah khamra'u. Kalau khamra'u termasuk al-mamlu sahabat dengan sebab khamra'u eh? Satu satu sebab yang diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah. Tapi kalau mudakarnya itu ahmar memiliki dua sebab. Yang pertama sifat, yang kedua terwazan af'alu yang mu'anatnya tidak pakai ta. Kalau sampai akhir yang terwazan af'alu tapi mu'anatnya pakai ta, maka tidak boleh macam-macam dia menjadi anggota al. Tidak boleh menjadi anggota al. Contohnya, amal, amal, amal itu budak, ini muhannasnya ialah amalahun janda. Berarti ini kan perbuatan akalu, sifat perbuatan akalu. Tapi tidak termasuk alul mahrum nafasnya. Kenapa? Karena muhannasnya pakai tara. Sehingga amalun. Jika amalun, ra'aitu amalan, ma'arfuki amalin. Tidak mengikuti ikhramnya al-mahrum. Karena dia bukan anggota dengan sebab tidak mengikuti aturan. Dengan aturan ialah sifat. Dan berwajah sahalu yang mengenasnya tidak pakai, tidak pakai, tidak pakai tidak pakai tidak pakai alladhi la yang fitta la yang la yu'annatu fitta tapi mengenasnya dengan ta maka tidak menjadi al-musuh. Seperti ini, armalun. Armalatun. Armalun tidak termasuk al-namunat. Seperti ini. Sekalipun dia punya dua alatan. Sifat, berwadah, armalun. Hanya saja sayang. Maknanya ialah pakai tak. Sehingga tak. Boleh jadi al-namunat. Dan siapa? Armalun. Armalatun. Armalun. Ruga. Armalatun. Itu makna, salah satu makna. Makna yang lain? Hah? Apa makna yang lain? Yang belum menikah. Punya tanggungan. Kalian-kalian itu. Nah. Yang lebih masyhur amal. Yang ketiga, terakhir, makdula, sama dengan makdul, baru tadi makdul itu makdula. Yang ini, ia itu sifat. Yang kedua, makdula. Yang dirubah dari sifat yang lain dengan berubah bentuk sifat yang lain. Contohnya pala tujuan tiga dia menjadi tulang pala dari tulang ya apapun di coba ya jadi tulang itu makhluk yang salah tulang makhluk yang salah kumasu kudasu ya nah itu masuk Ukur ini sifat makdula dari umar. Suaranya apa itu? Jalan ya. Kalau yang akhir juga al-umam nasofi. Sobat-sobat, kalau ukur, kemudian sama sifat, ada dua makdula. Dari akhir. Kalau yang akhir, tak masuk al-umsofi. Sobat-sobat. Dua sebab. Sebab yang pertama, sifat. Sebab yang kedua, yang juga, kontrol. Mas. Wazan a'alu. Asalnya kan akhoru. Gen akhoru. Yang penting mu'annasnya bukan. Oke. Ta. Apa mu'annasnya akhor? Ukhra. Jadi yang harus tahu. Ukhor. Ini contoh. Al-Mahmudah Fatih. Karena korban, yang pertama sifat, yang kedua makbulan. Perubahan dari apa? Ya. Anak juga termasuk al-mahmudah Fatih. Dengan dua sifat, yang pertama sifat, yang kedua mengikuti wazan. Af'alu, yang mu'anasnya tidak pakai ta. Karena apa mu'anasnya ialah? Ukhra. Bukan apa. Ya. Kalau asya termasuk al-mahmudah berapa sebab? Satu, berapa? Diakhir oleh alif anis. Nah, berikutnya. Dah, ada pertanyaan. Sudah selesai itu. Kalau semuanya mengikuti syarat yang pertama tidak mudah yang kedua tidak ideal, baru tampak ketiga dan sekarang ketiga apa pakai dan masuk ke kanan atau menurut bagaimana? Tapi kalau mudah atau pakai alif dan lam atau a, maka islamnya ya pasal dari itu ya terhitung termasuk ini dan itu tak boleh. Ya. Dan Umar kasih al, jaa al Umaru. Ra'aitu al-Umar. Umar panggil Umar. Ada al-Umar. Ya. Ya. Pengertiannya sifat nomor satu. Hah? Pengertiannya sifat nomor satu. Sifat apa? Wajan mu'a fa'lani. Pengertiannya apa? Wajan fa'lani. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Yang mu'annasnya berupa fa'la. Ya. Kalau fa'la nah, tak boleh. Ya. Sifat. Sifat. Yang kedua, berwajan fa'lah. Tapi mu'annasnya harus fa'lah. Kalau tidak fa'lah, maka sifat tersebut tidak termasuk al-mu'annas. Contoh, fa'lan, orangnya gembira. Tidak dipakai nama orang ya. Tapi semata-mata sifat. Orang yang gembira. Itu mu'annasnya ialah farhanatun. Perempuan yang gembira. Maka farhan, kalau dia sifat, maka tidak termasuk al-mu'annas shorofi. Kalau mu'annasnya ialah tidak berwazan fa'la, tapi wazannya ialah fa'lana. Tapi kalau farhan, dipakai untuk nama orang, termasuk al-mu'annas shorofi. Satu, kalau tadi salah. Yang kedua, kita pilih pada alif dan nun. Jadi agar Farhan termasuk al-mahsul atau tidak tergantung. Kalau diniatkan sebagai isim alam, nah, disababin buat kuisababai. Terus yang pertama, alam yang kedua, diakhir oleh alif dan nun. Tapi kalau dia dianggap sifat, bukan termasuk al-mahsul. Kenapa? Karena dia itu mu'annasnya menggunakan ta, fa'lan, farhan. Teruskan, kurang memungkinkan. Tuliskan saja. Silakan kalau masih berlebar. Tinggal satu kali skema untuk penjelasan tanda-tanda Islam itu ya. Tiga dipakai kalian jadi satu. Surah Al-Ahyah, Surah Al-Ahyah, Surah Al-Khamsah. Dan yang lain untuk pembahasan al-ma'nuk natarfi yang kurang jelas silakan ditanyakan. Yang nomor lima yang alam tadi apa? Maksudnya yang nomor lima apa? Yang alam apa itu? Maktum bil alif wa nun tadi. Maktum itu diakhiri. Alam yang diakhiri oleh alif dan maktum itu diakhiri ya. Kalian harus teliti ya. Nah, baca kitab temu itu, nah, boleh tabir ya, berikan tahu. Sudah? Cukup? Sudah cukup? Siapa? Antum namanya siapa? Zakaria. Nah, Al-Mahmud Nasar, kenapa tidak itu? Zakaria. Hah? Nah. Alam Ajam. Hei. Wono Sopo, Wono Sopo. Al-Mahmud Nasar, kenapa ya? Iya, Alam Ajam. Bonya Sopo. Ngambil dari nikil, mas. Juga ada manasnya. Gimana? Dia mudah, Hamidah Yahmat. Terus, yaknya dari Hamidah si Ahmad. Mana yang sifat? Ahmaru. Ahmaru itu contohnya. Ahmaru. Iya, tapi luruskan itu. Kurang panjang sedikit, ya. Ahmar yang merah, ya. Itu anaknya Hamrau, ya. Nah, baik. Ya, termasuk pertanyaan yang bagus untuk ngecek kebenaran tulisan dan jabatan, ya. Kalau enggak, bukanlah selama, ya. Tapi mana? Habib. Jaa. Habibun apa Habibu? Naat. Antum ayo. Apa yang terpol? Ya. Habibun. Jadi tak masuk al maaf lagi. Ya. Kenapa? Oh, jangan bilang Arab. Muhammad jadi Arab. Mahmudun juga Arabi. Nah. Kenapa? Karena enggak punya alasan untuk jadi al-Mustafa ya. Nah. Baik. Ya. Baik. Arabi bukan aja. Baik. Yang lain, dan sifat yang nomor tiga, makdulah. Sama dengan makdulah itu, sifat yang diambil dari sifat lain dengan merubah bentuknya. Seperti ukhuwah itu sifat, tapi dia itu mengambil dari bentuk sifat yang lain itu apa yang diubah menjadi umar. Ya. Jadi sama dengan yang alam tadi, umar itu makdul yang diambil dari amir dengan merubah apa itu supaya menjadi umar. Boleh-boleh seperti siapa yang berat memoles-moles yang punya bahasa Pak Arab. Ya. Yang lain. Yang masih berbahas, masih ngomong ada komplain. Cukup. Sudah ternyata tidak habis waktunya. InsyaAllah besok ya, kita bahas tentang firman Tuhan dengan tingkat ini. Sofit akhir, mutat akhir, dan atap alur Sofisan. Kita akan di sekali perempuan InsyaAllah. Pakai yang satu skema. Tolong dilancarkan baik-baik sebelum nanti kita masuk pelajaran berikutnya. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan. Baik-baik di kerja. Ya, dia sambung, tak putus. Ya, dia paham, tak belum saja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 2. Tes. Wih, kesialan.